Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhwana fiddin, alhamdulillah, kita kembali berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang semoga mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka tentu tafaqquh fiddin, belajar tentang ilmu nahwu yang kita membaca al-muyassar fi ilmi nahwi. Mudah-mudahan menjadi amalan soleh, dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi salah satu perantara untuk mengamalkan kesabaran. Menjadi salah satu sebab untuk kita bisa mengamalkan ibadah as-sabru. Nah, sabru ikhtiari. Pembahasan kita yang terakhir, kita masih pada pembahasan al-adawatul jazimah pada halaman yang ke-26, yaitu alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari. Alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari, yang mana artinya apabila ada salah satu dari huruf-huruf ini nanti yang berada sebelum fi'il mudhari, maka i'rabnya adalah majzumun. I'rabnya adalah majzumun, bukan marfu'un atau bukan pula mansubun, akan tapi apa? Majzumun atau jazm. Dan fi'il mudhari yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana pada halaman yang ke-24, bisa jadi al-adawatul jazimah di sini nanti berada sebelum fi'il mudhari as-sahihul akhir. Berada sebelum fi'il mudhari as-sahihul akhir, atau sebelum al-af'alul khamsah, atau sebelum fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka kemudian nanti akan menjadi jazm pada kolom terakhir pada halaman yang ke-24, majzumun. Tentu kemudian dengan tanda jazmnya masing-masing sesuai dengan fi'ilnya. Sesuai dengan fi'ilnya, tanda jazmnya berbeda-beda. Kalau nanti fi'il mudhari'nya itu sayul akhir, maka tanda jazmnya adalah sukun. Kalau fi'il mudhari' nanti adalah al-af'alul khamsah, maka tanda jazmnya adalah apa? Hatfu nun. Kalau fi'il mudhari'nya adalah mu'tal akhir, maka tanda jazmnya adalah hatful akhir. Cuman itu, cuman tiga. Sukun, hatfu nun, hatful akhir. Kemudian pada halaman yang ke-26 dibahas bahwasanya yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah yang menjazmkan satu fi'il saja. Dan ini sudah kita baca, ada 6 yang menjazmkan fi'il mudhari satu fi'il saja. Adapun yang kedua adalah allati tajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Artinya al-adawatul jazimah ini yang disebutkan menjazmkan dua fi'il, nanti ada dua fi'il yang majzum. Ada berapa di situ? Ada 12. Kemudian fi'il yang pertama disebut apa kemarin? Fi'il fi'il syarat, dan fi'il yang kedua disebut jawabu syarat. Kita ulangi dari yang pertama. Kemarin sampai apa ya? kemarin, maksudnya kemarin lama. Sampai man. Yang pertama adalah in apabila, in tajtahid tangjah. Apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan berhasil. Maka di sini yang majzum berapa fi'il? Dua fi'il. Fi'il yang pertama majzum adalah tajtahid. Kemudian fi'il yang kedua juga majzum, tangjah. Maka kemudian tajtahid disebut dengan fi'il syarat. Tangjah jawabu syarat. Semuanya majzum. Kebetulan di sini adalah fi'il apa? Mudhari' shayhul akhir. Sehingga majzum. Tanda jazmnya apa? Sukun. Karena dia fi'il mudhari' shayhul akhir. Idma tata'alam tataqaddam. Ketika engkau belajar tataqaddam, maka engkau akan maju. Sama di sini tata'alam fi'lun mudhari'un majzumun bi'idma. Tata'alam di sini majzum karena ada idma. Dan tanda jazmnya adalah basu sukun karena shayhul akhir. Wahuwa fi'lu syarat. Tata qaddam demikian juga jawab syarat langsung dia majzumun. Sama majzumun bi idma dan tanda jazmnya adalah sukun. Ini pada halaman yang ke-24. Sel akhir. Kemudian yang ketiga adalah ma taf'al syarron tangdam. Apa yang engkau lakukan berupa syarron kejelekan, tangdam, maka engkau akan menyesal. Jadi fi'il yang pertama taf'al majzum, fi'il syarat. Kemudian jawab syaratnya adalah tangdam, menyesal. Dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya antara fi'il yang pertama dengan fi'il yang kedua bisa jadi ada perantara. Antara fi'il syarat dan juga jawab syaratnya bisa jadi ada kalimat lain atau kata yang lainnya, tidak langsung bersambung. Contohnya di sini, mataf al syarron tangdam. Apa yang engkau lakukan berupa syarron kejelekan, tangdam, maka engkau akan menyesal. Di sini tidak langsung bersambung antara fi'il syarat dan fi'il jawab syaratnya. Dan ini banyak terdapat dalam kitab dan bahkan mungkin panjang sekali kalimat antara fi'il yang pertama, fi'il syarat dengan fi'il yang merupakan jawab syarat. Ada yang panjang sekali, sehingga harus mengerti maknanya baru paham mana fi'il jawabnya. Kita lanjutkan yang keempat, atau kemarin sudah ya. Man, siapa? Man ya'mal su'an yudza bihi. Barang siapa yang mengamalkan su'an kejelekan, yudza bihi, maka akan dibalas dengannya. Maka ya'mal di sini fi'il mudhari', apa i'rabnya? Majzumun. Kenapa dia majzum? Karena ada man. Majzumun biman. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya adalah sukun karena shayhul akhir. Adapun su'an di situ nanti maf'ul bihi mansub. Belum sampai. Kemudian yudza adalah merupakan apa? Jawab syarat dan juga majzum. Tanda jazmnya apa di situ? Hadful akhir, karena dia adalah mu'tal akhir. Yaitu mu'tal apa? Mu'tal alif. Nah, seperti yardo. Mu'tal ya. Dan dia majhul. Dan dia majhul. Aslinya adalah yajzi. Yajzi. Kemudian dimutalkan menjadi yudza. Jadi ini mu'tal mutal ya, yajzi. Yajzi membalas. Yajzi. Kalau yudza dibalas. Yudza dibalas. Jadi yajzi ini membalas. Kemudian kalau yudza dibalas. Ada dalam ayat liyadziyalladzina asa'u bima 'amilu. Ada dalam ayat, cuman ini mansub. Liyadziyalladzi, agar Allah membalas. Asa'u dan seterusnya. Kalau ini liyadziya, ini mansub karena ada lam lam ta'lil. Nah. Cuman saya kita di sini aslinya adalah yajzi membalas, kemudian dia majul yudza. Ketika kemudian ini majum, contohnya dengan lam ya, maka lam yajzi dihilangkan, dihilangkan apa? Huruf ilahnya ya, yajzi, lam yajzi, tidak membalas. Ketika majul yudza, maka menjadi apa? Lam yudza, tidak dibalas. Maka di sini dihilangkan hadful akhirnya yaitu ya. Cuman yang terjadi di contoh ini dia fi'il yang kedua. Cuman sama saja, man ya'mal su'an yujza bihi. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang beramal kejelekan, yujza bihi, maka dia akan dibalas. Ini majum yudza karena ada man sebagai jawab syarat dari ya'mal. Jawab syarat. Intinya sini adalah ini yudza adalah fi'il apa? Fi'il mudhari mu'tal ya. Yang dia kemudian majhul. Dan semua bisa dimajulkan dan bisa marfu, mansub dan majzum. Nah, saya ulangi bahwasanya fi'il mudhari, apakah itu sahihul akhir ataukah al-af'alul khamsah ataukah mu'tal akhir, semua bisa maklum dan bisa majhul. Nah, dan semua mu'rab, maklumnya mu'rab, majhulnya juga mu'rab. Masih ingat apa itu fi'il ma'lum dan majhul? Fi'il ma'lum adalah pekerjaan yang apa kemarin? Aktif, yang aktif. Diawali dengan me biasanya. Adapun apa majhul adalah fi'il pekerjaan yang apa? Pasif, di. Karena itu merupakan dua macam fi'il, ma'lum dan majhul. Ma'lum itu me, majhul itu di. Tapi kalau di sini man ya'mal, barang siapa yang beramal su'an kejelekan, yudza, maka dia akan dibalas. Bukan yajji, kalau yajji ma'lum membalas, tapi di sini yudza dibalas. Ini contoh dari man. Kita lanjutkan yang kelima. Mahma, bagaimanapun. Mahma tubtin tudhirhu al-ayyamu. Bagaimanapun engkau menyembunyikan, tudhirhu al-ayyamu, maka hari-hari itu akan menampakkannya. Tudhirhu al-ayyamu. Kalau mau diartikan enak, ya bagaimanapun engkau menyembunyikan, maka seiring waktu akan tampak, kan gitu. Cuman di sini syahid kita adalah tubetin fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Majzumun bimahma. Majzum karena ada mahma. Aslinya itu adalah tubetinu. Sahihul akhir, tubetinu. Karena ada mahma menjadi apa? Tubetin. Majzum. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun karena sahihul akhir. Wahuwa fi'lu syarat. Kemudian tudhir jawabu syarat. Dia i'rabnya juga majzum. Tanda majzumnya juga sama. Yaitu apa? Sukun karena sahihul akhir. Hunya di sini adalah domir. Dia sebagai maf'ul. Al-ayyamu sebagai fa'ilnya. Marfu. Itu belum sampai kita ya. Nanti. Yang nomor 6, mata, kapan saja. Kapan saja. Mata tadhab, adhab. Kapan saja engkau pergi, maka aku akan pergi. Mata tadhab, adhab. Di sini sama, ada fi'il syaratnya adalah tadhab, jawabnya adalah adhab. Semuanya majzum. Dengan sukun karena sahihul akhir. Yang nomor 7, ayyana. Ayyana tahsun sariratuka tuhmat sariratuka. Kapan saja. Ayyana tuh tahsun, kapan saja kamu berbuat baik. Sari rotuka, dalam keadaan tersembunyi. Tuhmat si rotuka, maka akan terpuji. Maka akan terpuji. Tuhmat si rotuka, itu keadaan sembunyimu. Hampir itu. Ayyana tahsun sarirotuka tuhmat sirotuka. Kapan saja engkau berbuat baik dalam keadaan tersembunyi, maka akan terpuji pula keadaanmu tersebut. Sahihnya di sini adalah tahsun fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Majzumun bi ayyana. Kemudian mana jawabnya? Jawab syaratnya adalah tuhmad. Tuhmad ini juga merupakan fi'il mudhari' yang majhul, sehingga diartikan dipuji, engkau dipuji. Bukan memuji akan tapi dipuji. Maklumnya adalah tahmadu menjadi tuhmadu. Tahmadu ini maklum, majrurnya tuhmadu. Sehingga kita sering mendengar apa? Nahmadu. Kalau nahmadu kita muji, nahmadu kita muji Allah. Kalau tahmadu engkau memuji, tahmadu. Kalau tuhmadu menjadi majhul apa? Dipuji. Siapa yang dipuji? Engkau dipuji. Engkau satu orang laki-laki. tuhmadu. Sehingga di sini karena dia majzum tuhmadu menjadi apa? Tuhmad. Namanya majzum tapi dia majzul bukan maklum. Yang kedelapan, aina di mana? Aina tadhhabil tadhhab Maryamu ma'aha. Di mana atau kemana sama aja. Di mana saja ibu pergi, maka Maryam akan pergi bersamanya, yaitu bersama ibu. Aina tadhhabil tadhhab Maryamu ma'aha. Sayangnya di sini adalah tadhab. Kenapa di situ di kasroh? Aslinya adalah tadhab. Aslinya adalah tadhab dengan disukun. Akan tapi karena di sini bertemu tiga sukun, ya kan? Tadhabil aslinya dia tadhab. Dengan disukun baknya. Kemudian ketemu al-um. Ini ketemu tiga sukun. Bak, alif, dan lam. Nah, sehingga kemudian terkena koedah imla dan sebagainya menjadi tadhabil bacanya. Cuman aslinya ini tabhab al-um. Seperti itu. Aslinya adalah tadhab al-um, kemudian dibaca tadhabil karena ketemu tiga sukun. Kenapa bisa jadi kasroh ya nanti masih jauh. Jadi namanya pelajaran iqlal. Kenapa bisa jadi seperti itu nanti di kasroh. Nah, cuman di sini sayangnya adalah tadhab. Fi'il mudhari' apa i'rabnya? Majzumun. Apa tanda majzumnya? Kasrah. Apa tanda majzumnya? Sukun. Berarti masih melek. Kemudian tadhab yang kedua. Tadhab yang kedua itu juga majzum sebagai fi'il apa? Jawabu. Jawabu syarat. Tanda jazmnya adalah sukun karena juga sawihul akhir. Kenapa pakai tadhab bukan yadhab? Karena pelakunya adalah perempuan yaitu al-um. Kemudian yang kedua juga perempuan yaitu Maryam sehingga pakai tadhab. Jadi ini ada di tasrif far'i pada fi'il mudhari yang yadhabu, yadhabani, yadhabuna, kan tadhabu, tadhabani, yadhabna. Yang kesembilan, lanjut, kok lanjut besok, tanggung ya. Anna yadhabil ab, yadhab aliyun mahu. Kapan saja. Yadhabil ab. Bapak pergi. Yadhab aliyun mahu. Maka Ali akan pergi bersamanya. Di sini. Lagi-lagi. Yadhab di kasroh yadhabil. Kasusnya seperti tadi. Kalau tadi. Tadhab pakai tak. Karena apa? Memang pelakunya perempuan satu. Kalau ini karena laki-laki menjadi apa? Yadhab. Dia fi'il mudhari' majzum. Dia fi'il syarat. Yadhab. Aliyun yadhab. Yang kedua jawabu syarat. Yang ke-10, haitsuma. Haitsuma tangzula tukrama. Kapan saja atau bagaimana saja. Bagaimana saja tangzula kalian berdua tinggal atau singgah, tukrama maka kalian akan dimuliakan. Bagaimana saja atau kapan saja bisa kalian berdua tinggal atau singgah, turun, maka tukrama kalian akan dimuliakan. Sahihnya di sini adalah tangzula fi'lun mudhari'un marfu apa mansub apa majum atau pertanyaan yang salah. Majzumun karena ada haitsuma. Wa fi'lu syarat. Pertanyaannya tanda jazmnya apa tangzula? Hatunun. Karena fi'il mudhari apa? Al-af'alul khamsah. Aslinya adalah tangzulani. Tangzulani. Kalian berdua singgah. Tangzu lani. Tang zulani kalian berdua singgah. Ketika kemudian kemasukan amil jazm maka menjadi dihilangkan nunnya menjadi tang zula. Hai suma tang zula. Hai suma tang zula. Kalian berdua singgah. Nah. Kemudian tukrama, tukrama, ini fi'il mudhari' juga kan, i'rabnya apa? Majzum. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya sukun apa kasroh? Hatfu nun, menghilangkan nun. Karena apa? Al-af'alul khamsah. Aslinya adalah tukromani. Ini bentuk majhul, dimuliakan. Tukromani seperti ini. Kalian berdua dimuliakan. Kalau kalian berdua memuliakan apa? Apa fi'il maklumnya? Tukrimani. Tukrimani kalian berdua memuliakan. Kalau tukromani kalian berdua dimuliakan. Cuma di sini karena dia majum maka dihilangkan nunnya karena apa-apa'alul khomsa. Demikian juga kalau yukrimani ada majum maka dia yukrima. Misalnya lam yukrima. Atau lam tukrima. Kalian berdua tidak memuliakan. Jadi di sini tukrima adalah jawab syarat majum, tanda jazmnya adalah apa? Hatpunun karena fi'il mudhari' al-af'alul khamsah yang majhul. Jadi di sini pentingnya kita menguasai tasrif fi'il mudhari' yang far'i. Nah, tasrif far'i dari fi'il mudhari'. Nanti bisa diulangi lagi. Dan yang disampaikan oleh muallif adalah tasrif fi'il mudhari' yang maklum. Pada halaman berapa fi'il mudhari'? Kita lihat pada halaman 19 yang yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna. Ini adalah maklum dan semuanya bisa dimajulkan. Kalau majul berarti menjadi apa? Yuktabu, yuktabani, yuktabuna, tuktabu, tuktabani, tuktabna. Nah, ini masih bentuk sulasi. Kalau ini nanti lain lagi. Nah, intinya di sini adalah yang tukroma merupakan fi'il mudhari' yang majum karena ada haisuma sebagai jawab syarat. Tanda jazimnya adalah hadfun nun karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Fi'il mudhari' al-af'alul khomsa. Jadi diamnya itu karena paham, kadang karena juga enggak paham. Kalau diamnya itu mikir, paham. Kalau diamnya protes, berarti paham. Kaifama, tinggal dua. Kaifama, bagaimanapun. Kaifama tu'amil sodikoka yu'amilka. Kaifama, bagaimana tu'amil engkau bermuamalah. Apa enaknya artinya? Bagaimanapun engkau berbuat, betul ya. Sodikoka kepada temanmu, yu'amilka, demikianlah temanmu itu akan berbuat kepadamu. Tuh. Bagaimanapun atau bagaimana engkau berbuat kepada saudaramu, maka demikian pula lah saudaramu akan berbuat kepadamu. Padahal cuma yu'amilka tapi ngartikannya panjang. Demikian pula lah saudaramu akan berbuat kepadamu. Berapa kata itu? Nah, sayanya di sini adalah tu'amil fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Majum. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Kemudian tu'amil adalah fi'il syarat. Kemudian yu'amil jawabu syarat. I'rabnya juga majum. Tanda jazmnya juga sukun karena sahihul akhir. Terakhir yang nomor 12. Ayyu, apapun. Ayyu kitabin taqra tastafid. Kitab apapun yang engkau baca, tastafid, maka engkau akan memperoleh faedah. Panjang kan? Bahasa Arab cuma satu, tastafid. Kalau mau dipanjangkan, maka engkau seorang laki-laki akan mendapatkan faedah. Nah, sayanya di sini adalah taqra yang pertama, fi'il mudhari'. Majumun bi'ayyi atau bi'ayyu. Wa'alamatu jazmihi as-sukun. Karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Tastafid jawabu syarat. Atau fi'il mudhari' jawabu syarat. Majumun. Sama majumun karena ada ayu. Kemudian alamatu jazmihi dan jazmnya adalah sukun. Karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Selesai kita dari membaca 12 apa? Alat-alat penjazm. Nah, berarti penjazm itu ada 12 tambah 6 berapa? Ada 18. Yang 6 menjazmkan satu fi'il, yang 12 menjazmkan dua fi'il. Nah, fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat, kemudian fi'il yang kedua disebut dengan jawabu syarat. Kemudian di situ ada tamrin. Antum pelajari nanti di rumah. Di sini ada fi'il mudhari' semuanya yang kemudian didahului oleh apa? Oleh penjazm. Semuanya di sini adalah adawatul jazimah. Dan semuanya adalah menjazmkan satu fi'il. Ada lam, alam, alama, alam, li, la, alam, lam, li, la lagi. Itu semua menjazmkan satu fi'il. Ya kan? Tidak ada di situ pada tamrin itu yang menjazmkan dua fi'il. Karena memang yang diberikan juga satu fi'il. Tugas kita adalah kemudian merubah dari yang tadinya marfu', kemasukan amil jazm menjadi apa? Menjadi majzum. Nah, bagaimana bentuk setelah majzum sesuai dengan fi'ilnya? Sesuai dengan apa? Dengan fi'ilnya. Apakah dia sayhul akhir maka dijazm dengan sukun? Kalau dia al-afa'ul khamsah maka dijazm dengan hatfu apa? Hatfu nun. Kalau dia mu'tal maka dijazm dengan hatful akhir membuang huruf illahnya. Nah, ini semua sudah ada di bagan pada halaman yang ke-24, tinggal antum cocokkan. Nah, contoh, satu contoh saja ya. Dan contoh adalah yajlis, duduk, dia sedang duduk. Kemasukan lam menjadi apa? Lam, lam yajlis. Nah, ini mudah karena sahul akhir. Nah, nanti ada yang lainnya, 1, 2, 3, 4, 5, masih ada 9. Nah, karena cuma contoh ya satu saja. Nah, kemudian yang halaman 28, ini sebagai pengantar supaya antum bisa mencoba mengerjakan di rumah. Di masjid juga boleh. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Jadikan menjadi marfu' dan juga mansub dan juga majzum dari kalimat-kalimat atau kata-kata berikut ini. Jadi situ ada bagan marfu', mansub dan majzum. Ada bagan marfu', mansub dan majzum. Tugas kita adalah mengisi yang kosong atau melengkapi titik-titik. Kalau yang kosong itu mansub, ya yang diisi di situ. Yang kosong majzum, yang diisi yang majzum. Kalau yang kosong marfu', ya diisi marfu'nya seperti apa. Nah, kalau mansub, mansubnya seperti apa? Sesuai dengan apa? Fi'ilnya. Sesuai dengan apa? Fi'ilnya. Contoh. Ada di situ marfu' ya'tikum. Ya'tikum. Ini fi'il mudhari' marfu'. Kemudian kalau mansub jadi apa? Lan apa? Jadi pertama kalian tuh harus tahu ini fi'il jenis apa dulu untuk menentukan nanti mansubnya apa, majzumnya apa. Kan gitu. Kalau antum enggak tahu ini jenis fi'ilnya ya nanti salah. Kebetulan di sini ya'ti adalah fi'il mudhari'. Jenis apa? Mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal ya'ti. Dan dia marfu, tanda marfu-nya apa kalau begitu? Ya'ti. Domah apa? Kalau marfu, domah muqaddaro. Itu di kolom pertama. Halaman 24. Ya kan? Kolom pertama, di situ contohnya Yahdi. Dan semua mu'tal akhir, marfu'nya dengan domah muqaddar. Nah, kebetulan di situ ya'ti, dia mu'tal ya' marfu', tanda marfu'nya apa? Domah muqaddar. Ada di sini di bagan. Di kolom marfu', al-alamah domah muqaddar. Kemudian, kalau begitu ketika mansub menjadi apa? Lan ya'tiya. Ada kumnya tambahkan. Lan ya'tiya kum. Lan ya'tiya kum. Berubah tadi yang marfu menjadi mansub. Menjadi ya'tiya. Berarti sekarang mansub, tanda mansubnya apa? Fathah. Lan ya'tiyakum. Kemudian majum. Kalau majum berarti dihilangkan, ya kan, hatul akhir. Berarti menjadi apa? Lam ya'tikum. Tanpa ada ya, ya. Tanpa ada ya yang kedua. Lam ya'tikum. Apa tanda jazmnya? Hatul akhir. Jadi kuncinya di sini adalah antum harus tahu dulu ini jenis fi'il apa. Lam ya tikum. Lam ya tikum. Jadi di sini aslinya adalah ya ti. Seperti ini. Kemudian bersambung dengan kum. Ketika ya-nya dihilangkan, ya-ti kum, ya-nya di sini dihilangkan, ya yang kedua, ya menjadi ya-ti kum. Jadi ya-ti kum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua di situ ada mansub, antum cari marfu' dan majumnya. Yang ketiga ada majum, antum cari mansub dan marfu'nya dan seterusnya. Sehingga harus tahu terlebih dahulu ini jenisnya fi'il apa untuk menentukan marfu', mansub dan majum. Dan juga untuk menentukan tanda marfu'nya, tanda mansubnya dan juga tanda jazmnya. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa menyusul. Kita kerjakan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.